Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. قال الشيخ رحمه الله تعالى dari hadis ayat wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Semalam kita sebutkan faedah atau fawaid yang dijelaskan oleh Syekh ketika menjelaskan ayat tersebut. Antum apa di antara faedah semalam? Yaitu ayat Allah wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apa faedah yang kita ambil semalam sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahmatullah alaihi? Yang kita simpulkan dari perkataan Syekh. Antum? Nah, orang berbuat makar jelek, wala yahiqul makru syai'u illa bi ahli, tidak akan menimpa makaran jelek itu kecuali pada dirinya sendiri. Baru makan tak? Baru buka? Baru buka? Baru buka. Mas. Apa lagi yang semalam kita sebutkan? Keadaan orang munafik itu tidak, lisannya tidak sama dengan hati. Apalagi? Dimana para sahabat? Kenapa? Dimana para sahabat sudah? Dimana para sahabat? Jawab dulu, dimana para sahabat? Kenapa? Nah, di mana para sahabat pada zaman Nabi? Di mana para sahabat pada zaman Nabi? Apa yang ada di dalam hatinya sama dengan lisannya? Itu apa yang ada dalam hatinya terungkap apa yang di lisannya, yaitu lisan dengan hatinya sama. Apalagi? Nama Lukman? Orang munafik pada bila berjumpa dengan orang-orang kaum muslimin, mereka menafikan keislaman. Setelah mereka kembali kepada pemimpin syaitan syaitannya, mereka mengatakan bahwa orang muslim mereka cuma sendak gurau saja. Masih. Nah, kamu kuat. Apalagi yang semalam kita ambil faedah dari ayat yang kamu sudah hafal. Tidak jelas tulisanmu apa tidak jelas apa yang disampaikan? Tidak jelas tulisanmu? Bagaimana itu kamu punya tulisan sendiri tidak jelas kamu bisa membacanya? Baik, bisa tanya orang-orang mungkin menyangka bahwasanya keinginan mereka yang benar dibanding dengan sahabat. Bahwasanya meninggal apa memerangi orang kafir kemudian meninggalkan kesyirikan adalah gimana orang-orang yang kafir. Baik. Kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu taala. Qauluhu wa yamudduhum. Kata Syekh rahimahullah, perkataan Allah wa yamudduhum. Allah memanjangkan, maksudnya ay yaziduhum. Allah menambahkan bagi mereka. Fi tughyanihim ay fi ay fujurihim wa kufrihim. Allah menambahkan mereka fitughyanihim, maksudnya di dalam kefajiran mereka dan kekufuran mereka. Allah menambah bagi mereka ya'mahun, yaitu ay ha'iruna mutaraddiduna, yaitu terus berada dalam kebimbangan dan keguncangan. Keimbangan dan keguncangan. Wa hadha min istihza'ihi ta'ala bihim. Ini merupakan bentuk Allah merendahkan mereka. Jadi orang-orang yang merendahkan dan meremehkan serta melecehkan kaum mukminin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dalam kepajiran mereka dan kekufuran mereka, terus berada di dalam keguncangan dan kebimbangan. Baik, ini bentuk dari perendahan Allah, kehinaan Allah kepadanya. Summa qala ta'ala kashifan an haqiqati ahwalihim. Kemudian Allah berfirman menyingkap dari keberadaan hakikat sebenarnya mereka. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Yaitu mereka jual hidayah yang mereka telah mengetahuinya demi untuk mendapatkan kesesatan. Yang dimaksudkan kesesatan nanti disebutkan oleh Allah, oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Baik. Maka tidak akan beruntung perdagangan mereka dan mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Ya subhanallah. Ulaika ay al-munafiquna al-mawsufuna bitilka sifat, yaitu mereka-mereka itu maksudnya kaum munafikin yang tersifati dengan sifat-sifat tersebut, yang apabila mereka dikatakan berbuat baik, mereka mengatakan dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, mereka mengatakan mereka yang berbuat baik, dan terus disebutkan dalam sifat mereka di awal surat yang kita sudah baca kemarin. Maka mereka itu pada hakikatnya keberadaan mereka adalah alladzina yashtaruna ad-dalalata bil huda, yaitu yang membeli kesesatan dengan hidayah yang mereka miliki. Ay raghabu fi ad-dalalati raghbatan mushtari bisil'ah, yaitu mereka sangat berkeinginan untuk masuk ke dalam kesesatan dengan keinginan seperti keinginan seorang pembeli di dalam membeli barang-barang. Jadi orang-orang munafik sangat berkeinginan sekali. Raghabah itu lebih tinggi kedudukannya daripada roja. Raghabah di dalam situ, raghabah yang dikatakan oleh Syekh di situ, raghabah itu lebih tinggi kedudukannya daripada roja. Sebagaimana khauf lebih rendah derajatnya daripada rohbah. Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam ayat akhir dalam surat Al-Anbiya mensifati kedudukan para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana, mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba bersegera dalam melakukan kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami raghaban, dengan pengharapan yang sangat besar, wa rahaban, dengan ketakutan yang sangat tinggi, wa kanu lana khashi'in, dan mereka terhadap kami beribadah kepada kami khusyuk. Jadi di sini Syekh memakai kata raghabu menunjukkan bahwasanya mereka memiliki keinginan yang sangat kuat untuk masuk dalam kesesatan. Nah, seperti keinginan yang tinggi seorang yang ingin membeli barang-barang dagangan. Allati min raghbati fiha yubdilu fiha al-asman an-nafisa. Yang mana di antara bentuk keinginan mereka yang sangat tinggi untuk masuk ke dalam kesesatan, mereka mencurahkan barang-barang berharga mereka di dalam memasuki kesesatan tersebut. Subhanallah. Inilah orang munafik ya ikhwan. Orang munafik. Mereka menjual barang mereka yang paling berharga untuk masuk dalam kesesatan. Naam. Wa hadha min ahsanil amthilah. Dan ini merupakan sebaik-baik contoh yang Allah permisalkan bagi orang-orang munafik. Fa innahu ja'ala ad-dalalata allati hiya ghayatush syarri kasilah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesesatan itu, yang mana kesesatan itu adalah puncaknya kejelekan, Allah mempermisalkan seperti barang dagangan yang ingin dibeli oleh para munafikin. Wa ja'ala al-huda allati huwa ghayatus salah bi manzilati tsaman. Dan Allah menjadikan petunjuk yang mana petunjuk itu adalah puncak kesolehan, puncak kebaikan. Allah menjadikan petunjuk itu seperti kedudukan harga yang sangat mahal. Fabadalu al-huda raghbatan anhu, maka mereka menjual huda itu karena tidak menganggap, karena tidak selagi menginginkannya. Raghbatan anhu artinya tidak mau lagi. Naam. Kalau raghbatan fi, itu dalam istilah bahasa Arab ya, raghbatan fi itu sangat menginginkan. Kalau raghbatan anhu, itu tidak mau lagi. Sudah cuek. Sudah tidak punya hasrat lagi padanya. Bidzalalah, karena dia menginginkan kepada kesesatan. Raghbatan fiha, dia sangat menginginkan kepada kesesatan. Fahada tijaratuhum. Maka inilah perdagangannya orang-orang munafik. Fabi'sat tijaratu wabi'sat safqatu safqatahum. Fabi'sat safqatu safqatahum. Maka sejelek-jelek perdagangan adalah perdagangan yang mereka inginkan, dan sejelek-jelek apa yang mereka berhasrat dengannya adalah hasrat itu. Ya subhanallah. Kalau kita melihat banyak sekali sekarang ya, tapi kita tidak bisa memfonis itu etikad. Tapi kalau etikad amali sangat dohir sekali ya. Orang-orang yang masuk di dalam kancah politik, coba untuk lihat, luar biasa. Mereka jual prinsip agama mereka, mereka jual norma-norma syariat yang mereka tahu demi untuk mendapatkan itu tadi, perdagangan itu. Pada hakikatnya orang yang masuk dalam dunia politik seperti perdagangan ya ikhwan. Coba untuk melihat itu. Walhasil semoga Allah menjaga kita semua. Dan masih banyak lagi. Wa idza kana min badli dinaran fi muqabalati dirham khasiran fa kaifa man, wa idza kana man badala dinaran fi muqabalati dirham khasiran fa kaifa man badala jawhara aw jawhara wa akhadha anha dirhaman. Subhanallah. Apabila keberadaan orang yang menukar dinar untuk mendapatkan dirham dikatakan sebagai perbuatan yang merugi. Maksudnya ada orang ingin menukar uang emasnya demi untuk mendapatkan uang perak. Orang menganggap ini perbuatan rugi. Iya, tak? Ibaratnya ada orang punya emas, kalung emas, cincin emas, anting-anting emas, apalah, barang emasnya. Kemudian dia pingin sama orang bertukar untuk dapatkan peraknya orang itu. Mesti kita memahami orang ini rugi dia. Rugi. Bagaimana kalau ini saja dianggap kata Syekh sebagai perbuatan merugi? Bagaimana dengan orang yang mengganti jauhara? Jauhara itu intan berlian. Subhanallah, permata. Dia menukar dari perkara intan permata ini untuk mendapatkan dirham. Aynaam. Fa kaifa man badala al-huda fi muqabalati ad-dalalah? Bagaimana pendapat kita terhadap orang yang mengganti petunjuk untuk mendapatkan kesesatan? Waktar syaqa'a ala sa'adah. Dia lebih memilih kesengsaraan daripada kebahagiaan. Waraghafi safilil umuri an a'aliha. Dia sangat menginginkan terhadap perkara-perkara yang rendah dari perkara-perkara yang tinggi. Waraghafa ma rabihat tijaratuhu. Maka tidak ada, maka tidak akan beruntung dalam perdagangannya. Kita melihat banyak sekali ini, ya, kawan. Naam. Kita melihat banyak sekali. Coba antum lihat orang-orang yang ingin kaya, tapi dengan cara yang dengan jalan pintas. Naam. Maka mereka orang-orang yang kita khawatir menjual barang berharga mereka untuk mendapatkan sesuatu yang rendah. Subhanallah. Bal khasira fiha a'dama khasaratan. A'dama khasaratin. Bahkan dia merugi dengan sebesar-besarnya kerugian dalam perdagangannya tersebut. Walhasil ya ikhwan, perdagangan yang tidak akan kita merugi adalah mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Intinya semua orang ini berdagang. Naam. Taib. Kita semua berdagang, lagi berdagang. Sedang melakukan perdagangan. Entah itu perdagangan yang merugi atau perdagangan yang beruntung. Maka siapa yang melakukan perdagangan yang merugi, maka dia akan rugi dengan serugi-ruginya, sebesar-besar kerugian. Apa perdagangan yang rugi? Ini dia. Dia menjual huda petunjuk tersebut untuk mendapatkan kesesatan. Sebutkan semua namanya kesesatan adalah apa yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, itulah kesesatan. Dan petunjuk apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Secara singkat sudah. Jadi kalau kita ada yang melihat, ada kita mengetahui seseorang atau siapapun, fulan atau fulana atau alad, yang dulunya dia memegang teguh terhadap petunjuk, kemudian sekarang berbalik dari petunjuk tersebut, maka tidak akan berbahagia dan tidak akan beruntung dalam perdagangan yang sudah dia lakukan. Nah, nah itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum adzabil alim. Coba antum lihat. Eh, orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang kalian akan selamat dari azab yang pedih? Menunjukkan itu adalah perdagangan yang beruntung, sementara perdagangan yang merugi adalah ini. Nah, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nah, yaitu kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dan Rasulnya. Sepertinya tadi saya lihat ada Abu Salman. Pulang? Tarik lapas. Kan terus. Ulaika alladhina ashtaraw dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. أولئك المنافقون الموصوفون بتلك الصفات الذين اشتروا الضلالة بالهدى رغبوا في رغبة المشتري. قالوا وهذا من أحسن الأمثلة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك والخسران المبين. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang-orang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ketahuilah yang demikian itu adalah suatu kerugian yang sangat nyata. Wa qawluhu wa ma kanu muhtadin, dan perkataan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan hidayah. Tahqiqun lidhalalihim. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk, yaitu sebagai bentuk perrealisasian terhadap kesesatan mereka. wa annahum lam yahsul lahum minal hidayati syai'un, dan bahwasanya mereka tidak mendapati dari petunjuk sedikit pun. Fahadhi awsafuhum al-qabiha, maka inilah sifat-sifat mereka yang jelek. ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف. Kemudian Allah menyebutkan permisalan mereka dengan bentuk menyingkapi, menyingkap apa yang ada pada mereka dengan sebesar-besar penyingkapan. Permisalan mereka, faqala mataluhum kamathalil ladzi istawqad nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نعم إن شاء الله تجمع سامي سيني kita sebutkan faedah yang disebutkan oleh Syekh. Faedah pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala akan terus menambah bagi orang-orang yang fajir dan kufur dalam kegelapan. Kegelapan itu dalam kebimbangan dan keguncangan. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya hakikat sebenarnya sifat kemunafikan, sifat kemunafikan adalah membeli kesesatan dengan menjual hidayah yang ada pada dirinya. Hakikat kemunafikan. Nah, dan ingat baik-baik hakikat kemunafikan ini, ingat perkataan baik-baik, ingat baik-baik perkataan Syekh di awal menafsirkan ayat munafik, wa yadkhulu fi hadza at-ta'rif an-nifaqul i'tiqadi wan nifaqul amali. Dan masuk dalam permasalahan nifaq ini dua, nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Jadi di sini Syekh kita kaitkan dengan satu perkataan yang lainnya Syekh, bahwasanya hakikat Allah menyingkap hakikat kemunafikan mereka, yaitu baik kemunafikan i'tiqadi ataupun kemunafikan amali, bahwa hakikat mereka, keadaan mereka adalah membeli kesesatan dengan menjual petunjuk. Baik. Kemudian faedah berikutnya, kesesatan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah seperti barang dagangan. Jadi ibaratnya kesesatan yang mereka beli adalah dunia. Adalah dunia. Nah, itu yang kita bilang tadi, nanti Syekh kita baca perkataan Syekh. Dan petunjuk yang dimaksudkan adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya adalah orang yang paling merugi di hari kiamat adalah orang yang merugikan dirinya dan keluarganya. Yang merugikan dirinya dan keluarganya. Dan tadi yang terakhir disebutkan oleh Syekh, dan mereka yang rugi tersebut Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka sedikit pun. Sebagaimana perkataan Syekh di sini, wa annam lam yahsul lahum minal hidayati syai. Yaitu siapa mereka? Orang-orang yang membeli kesesatan dengan menjual hidayahnya. Nah, semoga Allah menjaga kita semua dan memimpin kita semua ya akhwan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dakwah kita, ibadah kita, talabul ilm kita siang dan malam, pagi dan sore. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keikhlasan, karena apa yang kita lakukan ini beratlah. Berat. Naam. Siang, subuh, pada duhur, atau pagi lagi, pada duhur, pada asr, pada maghrib, pada isya. Naam. Ini berat. Maka dengan berat ini insyaallah pahalanya juga besar, namun dengan syarat ikhlas, ikhlas dan terus memperbaiki niat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang ikhlas, karena kalau kita ikhlas insyaallah Allah akan berikan kefakihan dan pemahaman yang bagus terhadap diri kita dari agama Allah yang mulia ini. Baik. Sampai sini. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.